Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi lidhhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah iqraran bihi wa tauhida, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman mazida. Tayyib. Man hafizul hadis? Ada yang hafal? Kalau hafal benar-benar hebat antum ya. Nah. Tayyib. Wa minal fawaid, di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah yang dituturkan oleh Al-Muhtaji Billah, salah seorang Amirul Mukminin dalam daulah Abbasiyah, terkait dengan kisah munadharah bainal Azrami wa Ahmad ibn Abi Duad. Faedah pertama yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah yaitu an-nasihatu liwulatil umur. Nah, memberikan nasihat kepada para penguasa bil ma'ruf, dengan cara-cara yang baik. Ya. Nah. Tayyib. Dan dalam hal ini, Islam sebagai agama yang mulia tidak merekomendasi seorang muslim atau beberapa kelompok, ya, ormas atau barakallahu fikum na'am, persatuan demi persatuan, menggunakan cara-cara yang menyelisihi Islam. Barakallahu fikum na'am. Ya. Sebagaimana yang dilakukan oleh beberapa saudara-saudara kita dari kalangan kaum muslimin untuk menasehati penguasa mereka melakukan yang namanya demo dan demo. Demonstrasi, barakallahu fikum. Berbicara di hadapan banyak orang, barakallahu fikum, untuk ya menghujat pemerintah. Nah, sekali lagi, cara itu tidak direkomendasikan di dalam Islam. Dan itu adalah cara yang lebih banyak menimbulkan mafsadah daripada maslahah. Naam. Nabi mengajarkan kita nasihat, aspirasi, barakallahu fikum, itu tetap harus disampaikan tapi dengan cara yang hilm, cara yang santun. Naam. Iya. Man arada ayyan suhali dzi sultan falyakhud biyadih tsumma yakhluh bihi. Naam, fa in qabila fadzaka wa illa faqad addama alaihi. Barang siapa yang ingin menasihati seorang yang memiliki kekuasaan, ambil tangannya, ya, sampaikan berdua dengan dia nasihat tadi. Kalau dia menerima, itu yang kita harapkan. Kalau tidak, kita sudah menunaikan kewajiban sebagai seorang muslim. Nah, Sebagaimana kemarin barakallahu fikum kita melihat bagaimana Saleh ya menyampaikan ganjalan hatinya terhadap Al-Muhtadi setelah majelis hanya dua orang saja, ya kan? Hanya dia dan Amirul Mukminin barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Dan ternyata ditanggapi positif oleh Al-Muhtadi billah barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari kisah tersebut adalah Tayyib. An-nahyu anil mudahanah. Ada larangan dari sikap barakallahu fikum mudahanah, ya. Mudahanah itu berbahasa basi barakallahu fikum untuk menghancurkan agama dalam meraih dunia. Ada istilah yang kedua namanya mudarah. Nah, ya. Mudarah itu badlud dunia li salamatil akhirah. Kalau mudahana badlul akhirah li salamatid dunia. Ya. Mudahana dan mudarat itu sikap berbahasa basi. Mudahana yang diharamkan, mudarah yang diperbolehkan. Ya. Bedanya apa? Mudahana dia mengorbankan agama. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Seperti di sini pemerintah saat itu raja, saat itu Amir Mukminin punya keyakinan Al-Qur'an adalah makhluk. Orang-orang yang barakallahu fikum bermuka dua, penjilat kekuasaan, dia akan mengikuti akidah tadi dan mengatakan Quran adalah makhluk bukan kalamullah. Nah, ya, barakallahu fikum. Dia hancurkan agamanya untuk mendapatkan dunia. Setelah itu dikasih uang satu kantong. Nah, barakallahu fikum. Itu mudahanah yang dilarang. Barakallahu fikum. Nah, seperti di sini Saleh dia tidak mau bermudahana dengan Amirul Mukminin. Barakallahu fikum. Nah, dia terang-terangan menyampaikan ganjalan hatinya tentang akidah yang tidak dia ridai dari seorang raja. Barakallahu fikum. Nah, ya, dia tidak bermudahana. Barakallahu fikum. Kalau mudarah itu barakallahu fikum. Iya. Menyerahkan urusan dunia untuk menyelamatkan urusan akhirat. Seperti yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang seseorang yang datang kepada beliau. Barakallahu fikum. Sebelum orangnya tiba, Nabi sudah mengatakan, ya, bi'sal akhu Asyirah. Orang ini sejelek-jelek saudara dalam keluarga. Nah. Orang ini orang jahat ya. Setelah orang itu mengetuk pintu rumah Nabi, kemudian masuk, Nabi berubah. Ya. Disambut dengan baik. Nah. Itu yang membuat Aisyah melihat sikap beliau begitu mengganjal, ya. Nah, setelah orangnya pergi, Aisyah bertanya, Nabi, kenapa tadi giliran orangnya belum kesini, Anda jelek-jelekkan dia. Tapi giliran orangnya sudah sampai rumah, Anda malah, ya, berbasa-basi dengan dia. Nah, barakallahu fikum. Maka Nabi menjelaskan, wahai Aisyah, ada manusia-manusia itu yang enggak bisa kita sikapi secara frontal, ya, Nah, orang-orang yang punya hati yang jahat, kalau kita sikapi dengan jahat, dia akan semakin jahat. Ya, nah, barakallahu fikum. Kalau enggak ada orang yang bersikap baik dengan dia, akhirnya tambah semakin menjadi-jadi. Barakallahu fikum. Nah. Jadi Nabi sengaja mengalah, barakallahu fikum, ya, untuk membendung kejahatan orang tadi. Nah, barakallahu. Itu namanya mudarah, barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis adalah, barakallahu fikum, fihi jawaz al-jidal billati hiya ahsan. Di dalamnya ada faedah bolehnya jidal tapi dengan cara yang baik. Nah, al-jidal billati hiya ahsan itu merupakan bagian dari marhalatud dakwah. Barakallahu fikum. Naam. Sebagaimana Allah mengatakan, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Naam. Berdakwahlah engkau ke jalan Rabbmu, kemudian ajaklah manusia dengan cara yang hikmah, kemudian dengan mau'izah hasanah, ujangan-ujangan yang baik, kemudian berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, barakallahu fikum. Ya, al-jidal billati hiya ahsan itu adalah bagian dari dakwah. Barakallahu fikum. Dan kita sudah pernah menyebutkan, barakallahu fikum, beberapa bawabit ketentuan. Ya, jidal yang mahmud dan jidal yang mazmum. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari riwayat ini adalah, barakallahu fikum, naam, jidalu ahl bid'ah bil ilmi mendebat ahli bid'ah itu dengan ilmu. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Ini mencakup, barakallahu fikum, ilmu tentang materi yang akan diperdebatkan. Ya. Ilmu tentang, barakallahu fikum, ya, tariqah. Naam. Metode yang ditempuh dia dalam mendebat tadi, barakallahu fikum. Begitu juga ilmu tentang, barakallahu fikum, ya, lawan dari orang yang akan Anda ladeni perdebatannya. Nah, ya, jadi disearching juga, dicari orangnya ini siapa, fulan, dicari latar pendidikannya mana saja, set, ya, dia punya karya apa saja, set, nah, ya, tayyib. Jadi benar-benar matang. Ya, sebagaimana tadi Syekh Al-Azrami sudah tahu kadar keilmuan Ahmad Ibn Abi Duat sampai beliau mengatakan, "Ah, yaqil." Ya, kecil ini orang. Naam. Ya, bayyid, pikirannya sempit. Artinya beliau sudah punya pengetahuan tentang orang yang akan menjadi lawan debatnya. Barakallahu fikum. Naam. Iya, tayyib. Dan langkah yang pertama yang beliau tempuh juga yang beliau tanya kepada Ahmad ibn Abi Duat adalah ilmu. Apakah Nabi mengetahui apa yang kamu seru? Ya kan? Tahu enggak? Nabi punya ilmunya enggak tentang perkara ini? Nah, barakah ya, jidal berarti jidal ya, mendebat ahli bidah itu bil ilm. Barakallahu fikum. Naam. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naam. Kemudian barakallahu fikum yang berikutnya naam annahu yanbaghi lil insan qabulu an-nasihah, bahwa sudah seharusnya bagi seorang insan menerima ya nasihat. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Dari siapapun orangnya, selama nasihatnya itu benar, barakallahu fikum, maka kita terima tanpa perlu kita mengorek-ngorek ya aib orang yang menasehati kita tadi. Barakallahu fikum. Naam. Dan itulah satu contoh yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika barakallahu fikum Tufail bermimpi, Tufail ibnu Abdullah ibnu Sakhbarah bermimpi bahwa dia berjumpa dengan sekelompok orang-orang Yahudi dan Nasrani. Di situ dia langsung menasehati orang Yahudi dan Nasrani tadi. Nah, ya. Antum la antumul qaum. Wahai orang Nasrani, kalian itu adalah kaum yang terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Isa adalah anak Allah. Maka orang Nasrani menjawab, kalian orang Muslim juga adalah kaum yang terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'ah Muhammad. Nah. Datang lagi beliau kepada orang Yahudi dan mengatakan antum la antumul qaum. Eh orang Yahudi, kalian itu adalah kaum terbaik. Seandainya kalian tidak mengatakan Uzair adalah anaknya Allah. Maka orang Yahudi ngeles dan mengatakan antum la antumul qaum. Kalian juga orang Islam itu adalah kaum terbaik. Kalau kalian tidak mengatakan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Dengan kehendak Allah dan kehendak Muhammad. Nah, ini mimpi. Ya, ketika itu Tufail menghabarkan mimpi ini kepada Nabi. Nabi tanya, kamu sudah cerita mimpi ini kepada beberapa orang? Iya, Nabi. Ya, sudah. Setelah sholat subuh, Nabi berdiri dan menyampaikan mimpinya Tufail. Mulai saat ini, kata Nabi, jangan ada lagi yang ngomong Masya Allah wa sya'ah Muhammad. Tetapi cukup mengatakan Masya Allah wahdah. Nah, di sini kita melihat ya akhlaknya seorang Muslim. Nah, padahal yang mengkritik orang Islam itu Yahudi dan Nasrani. Ya, orang Islam itu bagus kalau mereka tidak menyekutukan Allah dengan Masyiah. Dengan Nabi Muhammad. Sama Nabi Muhammad diambil kan? Diterima. Nah. Tapi lihat wataknya orang Yahudi dan Nasrani. Ketika dinasihati, balik menyerang aibnya orang lain. Ya kan? Nah. Ente juga bagus. Kalau ente tidak mengatakan Masya Allah wa sya'ah Muhammad. Jadi orang kalau dia dinasihati, malah membantah dengan menyebutkan aib orang yang menasihati, berarti itu meniru perangainya Yahudi dan Nasrani. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya, akhi. Ya. Inti jangan pacaran. Nah, ya. Enggak boleh ya, akhi. Haram pacaran itu. Ah, kamu ini, ya. Ya usah ngurusin orang. Inti aja masih dengerin musik, bukannya anak enggak tahu inti dengerin musik. Nah. Ah, itu tandanya watak Yahudi ya, kayak gitu. Ya, ketika ditegur dia malah membalas dengan aibnya saudaranya. Nah, barakallahu fiik. Tayyib. Ya. Ya, akhi. Jangan buang sampah sembarangan, ya. Naam. Buanglah sampah pada tempat. Ah, ente sok bersih. Kamu aja masih ngupil habis itu makan enggak cuci tangan? Ah, ya. Anak kemarin lihat ente ngupil habis itu langsung makan enggak cuci tangan. Ayo. Ya, ketika ditegur malah menyerang balik, menyebutkan aib saudaranya. Itu wataknya Yahudi sama Nasrani. Ya, kalau watak yang diajarkan oleh Nabi, ketika disebutkan aibnya, iya, diterima. Akhi, jangan buang sampah sembarang. Oh ya, masya Allah, jazakallah khair, sudah diingatkan. Iya ya, ambil ya, buang di sini ya. Iya, nah, ikhwan ya, nah. Tapi enggak perlu di dalam hati menyimpan ucapan ente aja ya. Makan kotoran masih dimakan. Nah. Barakallahu fikum. Tayyib. Tidak perlu. Nabi mengajarkan kita ketika mendapatkan nasihat diterima ya. Tidak perlu kita menyerang balik orang yang menasihati kita dengan menyebutkan aib-aibnya. Barakallahu fikum. Itu pelajaran penting. Allah musta'an wa 'alaikum. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Barakallahu fikum. Kita lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. Ini riwayat berikutnya ini agak serem ini ya. Ada horor-horornya ini. Sudah azan ya? Azan. Nah, muazzin. Al-muazzin yuazzin. Nah. Kita lanjutkan. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu ta'ala. وأخبرنا أبو عبد الله القزويني أيضا قال حدثنا يحيى ابن عبد الله القزويني قال سمعت يحيى ابن يوسف الزمي. Ini yang bercerita adalah Yahya bin Yusuf Az-Zimmi. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Wa isnaduhu sahih. Sanad. Barakallahu fikum. Asar ini sahih. Sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Rabi' hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Naam. Baina ana qa'ilun fi ba'dhi buyuti khanati Marwin fa idza ana bi haulin 'azimin. Nah. Kata Yahya beliau bercerita, ketika aku sedang bercakap-cakap dengan beberapa orang di sebagian rumah di daerah Khanat Marwa atau Maru, 6. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suatu kejadian yang begitu menakutkan. Fadakhala qad dakhala alayya. Tiba-tiba ada sesuatu yang masuk. Ya, dalam penginapan beliau tadi. Untuk menemuiku, fakultu man anta. Maka aku katakan, siapa kamu? Naam. Qala laisa takhafu ya Aba Zakaria. Maka sesuatu itu tadi dengan berkata, kamu tidak takut, wahai Abu Zakaria. Nah, ini jin. Yang datang ini jin. Ya. Nah. Jadi ketika beliau sedang duduk-duduk, tiba-tiba barakallahu fikum ada jin nyasar di situ ya. Nah, enggak nyasar sih nanti. Itu memang sebenarnya tempat biasa jin itu singgah. Cuman dia enggak tahu kalau di situ ada Yahya bin Yusuf. Nah. Ya, jadi beliau kaget ada bayangan itu barakallahu fikum. Ya. Siapa kamu? Nah. Langsung jin yang ngomong, kamu tidak takut, wahai Abu Zakaria. Nah. Qala qultu na'am. Maka beliau mengatakan, ya, saya tidak takut. Man anta? Kamu siapa? Nah, ya. Itu ulama una barakallahu fikum. Iya. Ketika berhadapan dengan penampakan-penampakan jin-jin seperti ini, justru dihadapi oleh mereka bukan mengambil jurus yang sangat terkenal di Indonesia. Jurus kaki seribu. Nah, ya, nama singkatnya adalah ngibrit. Itu jurus yang terkenal di Indonesia ya, barakallahu fikum. Nah. Baik, beliau melawan ya, berani. Ya, saya tidak takut. Nah, kamu siapa? Qala wa kuntu wa tahayyatu liqitali. Nah. Berkata lagi Yahya, aku berdiri dari tempat dudukku, beranjak, aku siap-siap untuk ngajak tarung sama jin tadi. Nah, ya. Udah siap-siap ke mana? Pedang udah dia mana ini? Nah, ya. Nah, barakallahu fikum. Siap-siap mau diajak duel itu jin, barakallahu fikum, sama beliau. Naam. Faqala ana Abu Murrah. Maka jinnya tadi mengatakan, ya, saya ini Abu Murrah namanya. Faqultu la hayyakallah. Maka Yahya mengatakan, ya, semoga Allah tidak menghidupkan kamu. Nah, artinya tidak menyambut dengan gembira ya, tapi dihadapi seperti musuh jin itu. Nah, faqala law alimtu annaka fi hadzal bait lam adkhul. Maka jin tadi mengatakan, seandainya saya tahu kalau kamu ada di rumah ini, saya tidak akan berani masuk. Nah, seandainya saya tahu kalau yang menginap di rumah penginapan ini adalah kamu, wahai Yahya, saya tidak akan masuk. Wa kuntu anzilu baitan akhar. Dan aku pasti akan lebih memilih singgah di rumah yang lain. Nah. Jin tadi mengatakan, wa hadza kana manzili hina ati khurasana. Jin tadi mengatakan, sebenarnya ini adalah tempat persinggahan yang biasa aku singgahi ketika aku mendatangi Al-Khurasan. Barakallahu fikum. Nah, ya, jadi bangsa jin pun barakallahu fikum melakukan perjalanan, ya. Berkelana barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Sebagaimana yang dulu pernah mampir ke sini, ya, barakallahu fikum. Naam. Kalau dulu itu malah pengajarnya, ustadznya. Ya. Naam. Yang kemasukan jin dari Solo mau ke Afghanistan kalau tidak salah, ya, namanya Ja'far barakallahu fikum. Nah, ya, itu yang meruqyah langsung mudir am barakallahu fikum. Kita ingat dulu masih lughah, kelasnya masih di sana, ya. Nah, jadi ustadz di rumah, istrinya kabur langsung, wah, lari, ya. Karena beliau kesurupan tadi. Barakallahu fikum. Nah, baik. Disitulah ada dialog antara Ustadzuna barakallahu fikum dengan sang ustadz yang kesurupan tadi. Nah, barakallahu fikum. Iya. Baik. Ngobrol-ngobrol. Iya. Pakai bahasa Arab. Singkat saya. Barakallahu fikum. Nah, jinnya cerita. Kalau dia itu sebenarnya mampir aja. Karena ingin membangunkan sang ustadz tadi, ya, biar dia sholat duha. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Ya sudah, itu saja. Fungsi dia merasukinya tadi. Cuma ingin membangunkan dia untuk mengerjakan sholat duha. Barakallahu fikum. Nah. Ya sudah, kata ustadzuna. Ya. Kalau seperti itu, ya sudah. Kamu sudah membangunkan dia. Bahkan membuat istrinya kabur dari rumah. Oh, iya. Dia ketawa, ya. Nah, sampaikan salamku untuknya. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ya, sudah. Pergi. Iya. Jinnya tadi langsung pergi, barakallahu fikum. Nah, jadi menunjukkan kalau bangsa jin itu juga melakukan apa? Perjalanan. Ya, barakallahu fikum. Nah, seperti di sini. Kalau ke Khurasan, ya, saya mampirnya ya ke penginapan yang kamu tinggalin sekarang, wahai Yahya, barakallahu fikum. Nah, jadi mereka juga traveling, barakallahu fikum, ya. Nah, bukan manusia saja yang butuh refreshing, ya. Nah, bangsa jin juga demikian, barakallahu fikum. Baik. Qala faqultu min aina ataita. Maka Yahya bertanya lagi, kamu datang dari mana memangnya? Qala minal Iraq. Maka jin tadi mengatakan, saya datang dari Irak. Qala wa qultu wa ma amilta bil Iraqi. Maka Yahya bertanya, emangnya apa yang kamu lakukan di Irak? Qala khallaftu fiha khalifatan. Maka jin tadi mengatakan, saya meninggalkan di sana, ya, peninggalan saya. Naam. Artinya, barakallahu fikum, muridnya dia. Saya tinggalkan di Irak, ya, murid saya. Qultu man huwa. Maka Yahya berkata, siapa murid kamu yang di Irak itu? Qala Bishr al-Marisi. Ya. Nah. Salah satu dari tokoh Jahmiyah. Barakallahu fikum. Nah. Yang memiliki segudang pemahaman-pemahaman sesat. Barakallahu fikum. Nah. Ya. Ternyata. Ya, dia itu adalah muridnya Abu Murrah. Iya, barakallahu fikum. Nah, jadi sudah setelah dimentoring oleh Abu Murrah, barakallahu fikum, dilihat sudah cukup kuat ilmunya, ditinggalkan oleh dia. Nah, kultu ila ma yad'u. Maka Yahya bertanya, apa yang diseru oleh Bishr al-Marisi di sana? Qala ila khalqil Qur'an. Maka setan tadi mengatakan, dia mengajak manusia untuk meyakini Qur'an adalah makhluk. Nah. Qala wa ati khurasana fa akhlufu fiha khalifatan ayda. Setan tadi mengatakan, aku pun mendatangi Khurasan sekarang dan aku meninggalkan peninggalan, ya, juga sudah berhasil menelurkan satu setan dari kalangan manusia. Nah, barakallahu fikum, penggantiku, ya. Tayyib. Qala qultu, tapi tidak ditanya siapa, ya, yang dia tinggalkan di Khurasan tadi. Yahya ibnu Yusuf lebih tertarik dengan setan yang menjadi guru besarnya ini. Qultu aistaqulu fil Qur'an anta. Aku bertanya, kalau kamu sendiri, apa pendapatmu tentang Al-Quran? Qala ana wa in kuntu syaitonan rojiman. Setan tadi mengatakan, saya ini walaupun saya ini setan rojim, ya, nah, aqulu Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, subhanallah. Ya, saya ini kata dia, walaupun setan rojim, ya, saya berpendapat Quran itu adalah kalamullah, bukan makhluk. Masya Allah. Ya, setan itu memang pandai memutarbalikkan fakta. Barakallahu fikum. Dia tahu mana yang benar, barakallahu fikum, dan dia meyakini kebenaran tadi, tapi dia ngajari manusia yang bertolak belakang dengan kebenaran tersebut. Nah, itulah kerjaan setan yang kayak gitu. Iya, sebagaimana disebutkan dalam sebagian ayat, Allah mengatakan kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni akhafu Allah rabbal alamin. Seperti setan ketika dia mengatakan kepada seorang insan, kafirlah kamu, setelah manusia tadi kafir, setannya dengan enaknya mengatakan, ya, saya berlepas diri, inni bari'u minka, saya berlepas diri dari kamu, dan saya takut kepada Allah Rabbal Alamin. Nah, barakallahu fikum. Ya, tayyib. Itu yang namanya syaitan, ya. Dia yakin tentang kebenaran tadi, setan itu. Sangat tahu hakikat sebuah kebenaran. Nah, barakallahu fikum. Dan dia tidak mau meyakini kebatilan. Ya, karena dia tahu konsekuensinya apa. Nah, tapi dia begitu pandai, begitu pinter mengemas kebatilan dengan begitu indahnya. Nah, ya, sampai dia menelurkan beberapa orang murid-murid di setiap wilayah negara-negara Islam itu ada yang diajari oleh setan tersebut, barakallahu fikum. Nah, baik. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sehingga dari riwayat ini, pelajaran yang bisa kita ambil, yang pertama, barakallahu fikum, adalah la yanbaghi lil muslim ayya khafa bisyaitan tidak sepantasnya bagi seorang muslim untuk takut kepada syaitan, ya, untuk takut kepada jin, barakallahu fikum. Naam, ya, tayyib. Karena barakallahu fikum, ketika kita takut, dia akan semakin mendapatkan kekuatan. Sebagaimana Allah mengatakan, wa annahu, ya, kana rijalun minal insi ya'udzuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Bahwa ada sekelompok orang dari kalangan manusia yang minta pertolongan kepada bangsa jin. Akhirnya apa? Semakin membuat jin tadi semakin berani, semakin kuat. Dan manusia semakin takut. Nah, barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga ketika Anda mendapati penampakan demi penampakan. Nah, mungkin sebagian antum ada yang pernah ya mendapatkan penampakan tadi. Barakallahu fikum ya. Jangan ngibrit. Ya. Dihadapi saja kayak Yahya bin Yusuf tadi. Nah. Ya, barakallahu fikum. Antum turun ke bawah mau buang air ya kan? Nah, diketok semua pintunya dikunci kayak ada yang pakai semua. Padahal enggak ada satu orang pun, ya. Nah, ditunggu di belakang tuh kayak ada niup-niup kan merinding ya kan. Dilihat ke belakang mak besarnya. Ya. Nah, hitam tinggi barakallahu fikum ya. Setinggi gedung ini. Nah. Ya sudah dihadapi saja. Ya, barakallahu fikum. Nah, man anta? Ya. Siapa kamu? Nah, begitu. Langsung menciut nanti jinnya itu ya, barakallahu fikum. Nah, turun. Nah, barakallahu fikum. Ya. Tayyib. Jangan mengucapkan barakallahu fikum kata-kata yang barakallahu fikum tidak syar'i ya. Buju buneng. Nah. Ya, atau barakallahu fikum tayyib ucapan-ucapan yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam. Nah, ketika dia melewati tempat-tempat yang angker, yang serem ya, nah, yang horor. Nah, biasanya itu ada khurafat sendiri orang-orang awam itu, ya. Mbah, numpang lewat mbah. Nah, barakallahu fikum ya. Baik. Jangan diganggu ya mbah. Nah. Numpang lewat. Ya. Itu sebagaimana dilakukan oleh masyarakat jahiliyah ya seperti itu. Barakallahu fikum. Nah. Islam mengganti yang seperti itu dengan ucapan apa? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, itu doanya. Nah, terkhusus kalau isu-isu berita-berita mistis di situ begitu kental. Ya, nah. Liburan ke rumah nenek. Wah, ya. Rumah peninggalan Belanda semenjak tahun barakallahu fikum 1700. Naam, ya. Sekian. Wah. Sudah banyak cerita-cerita dari ayah kita masih kecil, ya kan? Naam, dapat penampakan-penampakan, ya sudah. Di barakallahu fikum hadapi saja, ya. Ketika masuk ke rumah tadi, jangan lupa membaca doa. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Insyaallah Anda tidak akan diganggu barakallahu. Kalau masih nekat jin yang mengganggu, ya. Dihadapi tadi, ya. Man anta? Kamu siapa? Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Saya Abu Sufyan Al-Musi. Nah. Ente siapa? Nah, barakallahu fikum. Ya. Saya Abu Murrah. Oh, yang disarah Al-Aljuri kemarin itu bukan? Oh, bukan. Saya Abu Murrah Solo. Nah. Misal, ya. Barakallahu fikum. Tayyib. Allahumma sta'an wa 'alaitiklan. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari asar ini adalah barakallahu fikum. Naam. Annal jin wasyaitan qad ya tasawwara bi suratil insan, bahwa jin dan syaitan itu terkadang bisa menjelma dengan wujud manusia. Barakallahu fikum. Naam. Ya, dengan wujud manusia. Barakallahu fikum. Dikuatkan dengan hadisnya Abu Hurairah ya, yang beliau menangkap setan atau jin yang menjelma untuk mencuri di gudang makanan. Barakallahu fikum. Naam. Sampai 3 kali ketangkap. Dan saat itu Abu Hurairah barakallahu fikum tidak mengetahui kalau itu adalah jelmaan. Faedah yang ketiga yang bisa kita ambil, annal jin wasyaitan la ya'lamul ghaib. Bahwa jin dan syaitan itu tidaklah mengetahui ilmu ghaib. Nah, seperti tadi dia mengatakan lau alimtu annaka fi hadzal bait. Ya, menunjukkan jin Abu Murrah ini tidak tahu kalau di situ ada Yahya bin Yusuf, ya. Jadi jin dan syaitan itu tidak mengetahui ilmu gaib. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Mereka hanya mencuri berita dari langit, kemudian mereka campur dengan ya begitu banyak kedustaan dan kebohongan. Barakallahu fikum. Naam. Faedah berikutnya, ya, anna syaitan ya'lamul haq. Bal ya'taqiduhu, bahwa syaitan itu mengetahui kebenaran, bahkan dia menjadikannya itu sebagai sebuah keyakinan. Nah, ya, barakallahu fikum. Tapi karena memang sudah menjadi sumpah serapah dari nenek moyangnya yang bernama iblis, barakallahu fikum. Naam, la ughwiyannahum ajma'i. Memang misinya itu menyesatkan manusia. Ya, setan sendiri sebenarnya tahu mana yang hak. Dia meyakini Quran kalamullah, bukan makhluk. Tapi dia ngajarin manusia apa? Quran itu adalah makhluk, bukan kalamullah. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Allah musta'an wa 'ala tiklan. Selanjutnya barakallahu fikum. Kita baca kisah yang kedua sebagai penutup dari ya juz yang kedua ini. Berikutnya akan masuk juz yang ketiga, ar-raddu 'alal murji'ah. Qala al-Imam al-Ajuri rahimahullahu taala, وحدثنا أبو محمد عبد الله بن العباس الطيالسي قال حدثنا بندر محمد بن بشار قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال. Nah, sanadnya juga sahih kata Syekh Rabi. Wa isnaduhu sahih. Ini yang bercerita adalah Muhammad ibn al-Muthanna. Qala kunna naqra'u ala syaikhin daririn bil Basra. Dulu kata Muhammad ibn al-Muthanna, kami itu pernah membaca hadis di hadapan seorang syekh yang buta di negeri Basrah. Mengambil ilmu dari seorang syekh yang buta di Basrah. Falamma ahdathu bi Baghdad al-qawla bi khalqil Qur'an, qala syekh, in lam yakunil Qur'anu makhluqan, famahallahu al-Qur'ana min sadri. Ternyata syekh ini syekh yang jahat. Tatkala mereka murid-murid beliau ini, Muhammad Ibn Musanna dan kawan-kawan, bercerita kepada syekh yang buta tadi, bahwa di Baghdad telah muncul satu pemahaman baru yang meyakini Quran itu adalah makhluk. Ternyata syekh ini punya pemahaman itu. Dan dia ingin menekankan pemahamannya dengan mengatakan, kalau memang Quran itu bukan makhluk, ya Allah pasti akan menghapuskan Quran itu dari dadaku. Artinya apa? Hafalan Quran yang aku miliki pasti hilang. Nah, artinya apa? Saking dia yakin kalau Quran itu makhluk. Ya. Nah, saking dia yakin kalau Quran itu adalah makhluk. Sampai dia mengatakan itu, dia mau mengorbankan hafalannya. Nah, ya seperti orang Indonesia kalau ingin menekankan satu ya apa yang dia yakini, kalau saya salah iris telinga saya. Nah, kalau saya korupsi iris telinga saya. Nah, barakallah, ibaratnya seperti itu. Kalau syekh yang buta ini mengatakan kalau memang ya Quran itu bukan makhluk, pasti hafalan di dalam dada saya ini hilang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Qala falamma sami'na hadza min qawlihi tarakna wansarafna anhu. Maka setelah kami mendengar pernyataan syekh yang buta tadi, kami tinggalkan. Kami pun beranjak dari dia. Nah, ditinggalkan. Karena ternyata syekhnya ini punya pemahaman yang sesat. Barakallahu fikum. Nah, ditinggalkan. Falamma kana ba'da muddatin laqinahu. Setelah berlalu waktu yang cukup lama, kami kembali berjumpa dengan syekh yang buta tadi. Faqulna ya fulan ma fa'alal Qur'an. Maka kami bertanya kepada syekh yang buta tadi, wahai fulan, apa yang dilakukan Quran? Artinya bagaimana kabar Quran yang kamu hafalkan itu? Qala ma baqiya fi sadri minhu syai'. Dia mengatakan, enggak ada lagi yang tersisa. Artinya benar-benar hilang. Ya, benar-benar rugi dia. Barakallahu fikum. Naam. Udah mondok berapa tahun ya untuk jadi seorang hafid, barakallahu fikum, gara-gara keyakinan yang sesat tadi, dan dia korbankan Quran sebagai barakallahu fikum na'am pertaruhannya. Dia mengatakan, tidak ada satupun dari ayat Quran yang tersisa di dalam dadaku. Kulna wala kul huwallahu ahad, walaupun surat Al-Ikhlas enggak tersisa. Nah, qala wala kul huwallahu ahad. Ya. Tidak kul huwallahu ahad. Enggak ada yang tersisa. Illa an asma'aha min ghairihi yaqra'uha. Kecuali kalau aku ingin mendengarkannya melalui orang lain. Saya minta orang lain yang baca. Sampai separah itu. Ya, barakallahu fikum. Nah, hafalan Quran dia ludes semuanya, sak kulhunya, barakallahu fikum, ya, kul huwallahu ahadnya hilang. Nah, sampai separah itu, barakallahu fikum. Dan kisahnya sahih, sahihah, barakallahu fikum. Faedah yang bisa kita ambil dari asar ini adalah, sayyid, fihi al-hadar min al-i'tiqad al-fasidah. Fihi al-hadar min al-i'tiqad al-fasid. Nah, di dalamnya ada peringatan bagi kita dari keyakinan-keyakinan yang rusak. Barakallahu fikum. Nah, wa minha al-i'tiqad bi khalqil Qur'an. Di antaranya adalah keyakinan Quran adalah makhluk. Ini i'tiqad yang sangat buruk. Barakallahu fikum. Tayyib. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari azhar ini adalah barakallahu fikum, ya. Tarku asy-syekh wal muallim idza sara munharifan, meninggalkan guru kita, pengajar kita, kalau dia sudah berubah menjadi orang yang menyimpang. Barakallahu fikum. Nah, ya. Kalau dia sudah menyimpang, memiliki pemahaman yang sesat. Barakallahu fikum. Ya. Apapun yang pernah dia berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Kita tinggalkan. Ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sebagian para ulama itu ada yang menyerahkan kembali riwayat-riwayatnya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaitikwan. Ya, jadi salafuna salih terdahulu mereka tidak baperan. Nah, ya terbawa perasaan. Kasian rek, gurunya udah buta gini, masa kita tinggalkan ya. Siapa lagi yang belajar sama dia nanti? Nah, enggak. Ya, karena dia sudah punya pemahaman yang sesat, menyimpang. Tinggalkan, walaupun dia jadi orang yang buta. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Yang ketiga, barakallahu fikum, annal Quran nurun. Ya. Wala yasluhu liqalbin muslimin. Quran itu adalah cahaya, dia tidak sudi untuk barakallahu fikum berada di dalam hati yang gelap. Nah, iya. Orang ini mengotori hatinya dengan keyakinan Quran adalah makhluk, akhirnya semua hafalan Quran yang dia miliki pergi semuanya barakallahu fikum, ya. Sakul huwallahu ahadnya barakallahu fikum. Nah, enggak ada yang tersisa. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita bahas. Natahil qadar. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.